Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, hadis terakhir dari abwab masjid, hukum-hukum tentang seputar masjid. An Abi Qatadah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah Rasulullah sallam bersabda, jika salah satu dari kalian masuk masjid maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjid, jika kalian masuk masjid. Masjid ma'ruf, tempat yang memang dibangun atau didirikan untuk sholat, yang dipakai oleh kaum muslimin sholat lima waktu atau Jumat di situ, sehingga tidak semua tempat sholat disebut masjid. Mungkin misalnya di satu kantor atau apa, ada satu ruangan dipakai untuk tempat sholat. Atau biasanya kita di bandara, di dekat kamar mandi ada tempat dikhususkan untuk sholat, tempat sholat. Ya, jadi beberapa tempat demikian, itu gak masuk karena tidak ma'ruf itu sebagai masjid. Tapi tempat sholat saja, musholla. Yang dimaksud hadis ini, perintah untuk sholat dua rakaat sebelum duduk, adalah tempat yang ma'ruf di masjid seperti ini. Ini dipakai orang sholat lima waktu tiap waktunya, bahkan mungkin Jumat dipakai berjamaah Jumatan, dan dia umum, artinya baik itu masjid yang kecil maupun besar, selama itu ma'ruf masjid yang seperti kita sebutkan tadi. Jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dua rakaat ini yang ma'ruf di kalangan fuqaha dengan nama tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap tempat ini. Dihormati, dimuliakan dengan kita tidak duduk sebelum sholat dua rakaat. Nah, maka hadis jelas menunjukkan disyariatkannya sholat ketika kita masuk masjid. Masuk masjid, sholat dua rakaat. Kata-kata masuk masjid, Rasul katakan idza dakhala ahadukum, jika kalian masuk, maka ini terkena kepada setiap orang yang masuk. Yasduq alaihi dukhulul masjid, umum, sifatnya umum. Setiap kali dikatakan padanya orang ini masuk masjid, maka terkena hadis ini, nggak boleh duduk sampai dia sholat dua rakaat. Lebih jelasnya begini, Sekarang kamu baru datang dari rumah, masuk masjid, nunggu qomat, maka kamu disyariatkan sholat dua rakaat di masjid tadi. Kamu duduk sekarang, boleh kan duduk setelah sholat? Boleh nggak? Boleh. Begitu duduk, subhanallah, kamu lupa misalnya, iya, buku tadi tinggalan di motor, kamu keluar ngambil buku, kembali masuk masjid enggak? Masuk, kembali kena kamu. Jangan duduk sebelum kamu sholat berobat, karena ketika itu kamu tetap terkena apa yang Rasul katakan. Jika kamu masuk masjid, sekarang kamu masuk masjid lagi, maka jangan duduk sampai kamu sholat berobat. Atau mungkin kamu ada apa, selim, ada riak atau luda, ingus, kamu keluar sebentar, keluarkan duit, masuk kan, masuk lagi kan, terkena tadi. Setiap kali kamu masuk, idza dakhala ahadukum, jika kamu masuk masjid, maka disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid ini. Syariat ini, sholat dua rakaat sebelum duduk, apakah wajib ataukah sunnah? Khilaf besar di kalangan fuqaha, khilaf yang panjang lebar. Di antara mereka ada yang menguatkan itu wajib dua rakaat ini tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan itu sunnah mustahab, sunnah disenangi untuk kamu sholat dua rakaat, tetapi tidak wajib kata mereka. Kita melihat para ulama yang berpendapat itu wajib. Pegangan mereka, dalil mereka, pertama hadis ini, larangan Rasul SAW orang untuk duduk sebelum dia sholat dua rakaat. Dan larangan dalam kaidah usul, karena tentu fikih erat hubungannya dengan ilmu usul fikih sebagai induknya, kaidah-kaidahnya. Larangan di dalam ilmu usul semula berarti haram, berarti haram kamu duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat, karena ini ibadah. Artinya kalau itu sunnah sholat tahiyatul masjid itu, yang gak sampai haram duduk. Kalau seandainya sunnah ya, paling dikatakan makruh atau gak baik gitu saja. Tapi sampai dikatakan haram, dosa berarti konsekuensinya jika dilanggar. Jika kamu tiba-tiba duduk masuk masjid tanpa sholat, berarti dosa karena haram yang kamu lakukan, melanggar larangan Rasulullah SAW duduk sebelum kamu sholat dua rakaat. Seperti tadi, hukum asalnya larangan itu memberi konsekuensi hukum haram. Hadis ini yang pertama. Yang kedua, dalil mereka yang kedua yang menguatkan ini wajib adalah kisah di Bukhari Muslim juga, ketika Rasulullah SAW khutbah Jum'at, menyampaikan khutbah. Di tengah-tengah khutbah ada satu orang masuk masjid terlambat, langsung dia duduk untuk mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Perhatikan, diberhentikan khutbah oleh Rasulullah SAW guna mengingatkan orang ini yang duduk ini, yang baru datang. Ditanya oleh Rasulullah, "Shallait?" Kamu sudah sholat tahiyatul masjid ini? Kata dia, "La, belum ya Rasulullah." Qum fasholli rak'atain wa tajawwaz fihima. Berdiri. Salat dulu kamu 2 rakaat dan percepat salatnya, enggak usah panjang-panjang. Pendalilannya satu, sampai Rasul mementingkan hingga khutbah beliau pun beliau putus, beliau hentikan dalam keadaan orang pada menunggu dan betul-betul fokus kepada apa yang beliau sampaikan dalam khutbah, sampai dipentingkan sedemikian rupa khutbahnya beliau putus untuk mengingatkan orang ini, berdiri, sholat kamu 2 rakaat sebelum duduk. Artinya pendalilan mereka, kalau itu perkaranya cuma sunnah, tidak akan Rasulullah begitu. Seorang itu istiam. Tapi diingatkan, suruh berdiri, suruh sholat, khutbah di jeda sesaat, menunjukkan itu perkara wajib. Kalau enggak wajib, enggak akan sampai Rasulullah sedemikian rupa. Ini menguatkan wajibnya. Demikian pula yang ketiga, Rasul perintahkan dia sholat. Begitu dia sholat, Rasul melanjutkan khutbah. Baik. Ketika Rasul khutbah dan orang ini sholat, orang ini bisa dengar khutbah enggak? Enggak bisa, karena dia khusyuk di dalam sholatnya. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Makanya sampai-sampai Rasul katakan, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghawt. Bukhari Muslim. Padahal kamu sedang nahi mungkar sekarang. Kamu lihat temanmu depan sampingmu sedang bicara. Enggak konsen dengan khutbah kan? Kamu ingatkan, diam, jangan rame, dengarkan khutbah. Kamu yang telah sia-sia Jumatmu. Karena kamu telah berbicara dan tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan, karena mendengarkan khutbah wajib. Padahal itu perkara baik, nahi mungkar, dilarang oleh Rasul sesendat, karena wajibnya mendengarkan khutbah. Artinya, kalau tahiyatul masjid itu sunnah, gak akan amalan sunnah bisa mengalahkan amalan yang wajib. Amalan wajib hanya bisa ditandingi dengan amalan yang wajib. Sampai Rasulullah perintahkan orang ini berdiri, berdiri kamu, sholat. Dan Rasul tahu tentunya dengan dia sholat, dia gak akan bisa mendengar khutbah Rasul SAW. Yang itu wajib. Berarti mempertegas bahwa sholat tahiyatul masjid ini hukumnya memang wajib. Sehingga bisa menandingi wajibnya mendengarkan khutbah. Dan di sisi ini pula, kesalahan sebagian orang ketika masuk masjid terlambat, misalnya muadzin sedang adzan, kebanyakan orang apa yang dilakukan? Nunggu kan? Berdiri dia nunggu. Jawab adzan, Bismillahirrahmanirrahim, sampai adzan selesai. Setelah adzan apa? Khotib khutbah. Khotib khutbah dia ngapain? Sholat. Allahu Akbar. Menjawab adzan apa hukumnya? Sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Sama sekali enggak benar. Kamu lebih mengutamakan yang sunnah ketimbang yang wajib. Kamu mengutamakan yang sunnah menjawab adzan dan melanggar atau melalaikan yang wajib mendengarkan khutbah. Karena kamu ketika sholat gak mungkin bisa mendengarkan khutbah dengan baik. Makanya yang benar, walaupun azan sedang dikumandangkan, sholat. Kamu masuk masjid, muadzin azan, sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, sampai selesai. Gak apa-apa kamu gak jawab azan, karena itu sunnah. Karena setelah itu kamu akan mendengarkan khutbah, dan itu wajib hukumnya. Yang wajib lebih tinggi, lebih berharga. Ini dalil-dalil yang dipegangi para ulama yang mengatakan tahiyatul masjid itu wajib, dan pendalilan mereka sangat kuat. Pendalilan mereka sangat kuat yang mengarah kepada wajibnya dua rakaat tahiyatul masjid. Di sisi lain, madhab lain, sebagian fuqaha yang mengatakan itu tidak wajib tapi sunnah. Ya mereka pun tentunya punya beberapa dalil yang mereka pegangi. Antara lain, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, apa yang wajib bagiku dari sholat? Dia tanya apa yang wajib. Rasul jawab, khamsu salawat fil yawm wal lailah. Salat 5 waktu sehari semalam. Tanya lagi orang ini, apa ada yang lain yang wajib? Apa ada yang lain? Rasul jawab, la, enggak ada. Illa anta tawwa, kecuali kalau kamu mau melakukan sholat-sholat sunnah. Adapun sholat wajib gak ada, ya, cuma 5 ini yang diwajibkan. Dari situ mereka pegangi bahwa gak ada sholat yang wajib kecuali yang 5 ini. Dan Rasul ditanya konteksnya, dan jelas-jelas Rasul katakan tidak ada kecuali 5 ini. Dan itu umum sifatnya. Itu pendalilan mereka. Tetapi mazhab pertama tadi yang mengatakan tahiyatul masjid wajib, mengkritiki pendalilan ini. Dan ini bagus buat kita, jamaah sekalian. Cara dan metode para ulama kita, studi dalil. Orang mungkin punya dalil, dia menjelaskan pendalilannya, begini sisi pendalilan saya dalam hadis ini atau ayat ini. Kamu masuk untuk mengkritik apa benar pendalilannya. Dikritik kalau memang gak benar, gak pas, lemah sisi pendalilannya. Begitu para ulama dalam mendudukkan permasalahan bersama dalil-dalil. Maka para ulama yang pertama mengkritiki pendalilan ini. Mereka katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salat 5 waktu artinya salat yang terus-menerus harus dilakukan dalam setiap hari. Kalau pengertian sholat seperti itu, yang terus menerus rutin dilakukan setiap hari, memang tidak ada kecuali 5 waktu sholat ini. Kalau sholat itu sholat yang harus dan rutin terus tiap hari ditegakkan, memang tidak ada selain 5 waktu ini. Makanya kalau dipakai hadis ini dalam pendalilan tidak wajibnya sholat witir, pas, tepat. Kenapa? Karena witir terulang dan terus dilakukan setiap hari, setiap malam. Iya kan? Tentunya terus demikian. Witir pun ada silap. Sebagian dari ulama mengatakan wajib sholat witir itu. Tapi yang lebih benar itu tidak wajib, tapi sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Penilaian mereka yang mengatakan tidak wajib, ini hadis. Lima waktu, ada yang lain? Tidak ada. Kenapa? Karena witir seperti lima waktu, tiap hari dilakukan rutin, tiap malam. Nah, sholat yang sifatnya demikian tidak ada kecuali lima ini. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, enggak ada selain itu. Maka witir pun tidak masuk di dalamnya, maka witir tidak wajib. Adapun sholat tahiyatul masjid tidak sama sifatnya. Dia bukan sholat yang terulang tiap kali, tiap waktu seperti sholat fardu ini lalu setiap harinya, maka berbeda. Di mana dia sholat yang diistilahkan oleh ulama zawatus sabab, sholat yang punya sebab. Apa sebabnya kamu sholat tahiyatul masjid? Sebabnya karena kamu masuk masjid. Kalau kamu gak masuk masjid, ya gak wajib kamu sholat dua rakaat. Lah kalau lima waktu? Enggak ada sebabnya. Kamu masuk masjid, kamu gak masuk masjid, kamu di kendaraan, kamu di kapal, kamu di mana, wajib kamu harus sholat, kan begitu. Lima waktu. Tahiyatul masjid enggak. Kalau kamu sudah gak masuk masjid, ya gak wajib kamu lakukan. Makanya beda pendalilannya, tidak pas. Kalau dipakai tentang lima waktu tadi menunjukkan tidak wajibnya sholat tahiyatul masjid. Mafhum sisi pendalilan dan kritikan para fuqaha wabih insyaAllah. Demikian pula melemahkan pendalilan ini tentang lima waktu tadi, kalau seandainya seseorang bernadar untuk sholat jika dia sembuh misalnya. Begitu dia sembuh, apa hukumnya untuk dia sholat? Wajib. Nah kalau dikatakan gak wajib, karena yang wajib cuma sholat lima waktu, benar? Tidak benar, pendalilannya gak tepat. Rasul ditanya dan Rasul jawab, gak ada yang wajib selain lima ini. Betul. Kembali kepada tadi, yang Rasul maksud sholat yang rutin tiap hari dilakukan. Adapun ini ada sebabnya, kewajibannya. Apa sebabnya? Bayar nadar. Bayar nadar hukumnya wajib. Maka sholat dia hukumnya wajib. Jadi wajib kan? Padahal bukan dari lima waktu sholat. Makanya pendalilan dengan sholat lima waktu dikritik oleh para ulama kurang tepat untuk menggugurkan kewajiban sholat tahiyatul masjid. Pendalilan mereka yang kedua mengatakan itu tidak wajib, Rasulullah sendiri kalau Jumat sebagai imam tentunya beliau begitu masuk masjid langsung beliau khutbah, naik mimbar lalu beliau khutbah. Beliau gak sholat dulu dua rakaat, menunjukkan sholat tahiyatul masjid tidak wajib kata mereka, karena kalau wajib pasti Rasul sholat dulu. Tetapi ini pun dikritik oleh ulama madzhab pertama. Mereka katakan khatib berbeda hukumnya. karena khotib tidak duduk kecuali setelah khutbah pertama, baru dia duduk, dan itu pun duduk yang sebentar, sekedar membedakan khutbah pertama dan khutbah kedua. Sebagian dari mereka memperkirakan lamanya sebatas kamu baca qul huwallahu ahad, itu berdiri lagi untuk masuk ke khutbah yang kedua. Sehingga kalau dikatakan itu menunjukkan tidak wajibnya salat tahiyatul masjid, enggak tepat. Karena khatib enggak duduk dia, begitu naik mimbar khutbah. Demikian pula khutbah itu taba' lis-shalah. Khutbah itu ngikut sholat. Induknya adalah sholat Jumat. Makanya begitu dia usai khutbah, gak duduk kan, khutib. Selesai khutbah kedua, tutup, apa yang dia lakukan? Qomat sudah, masuk sholat. Dia gak duduk lagi. Makanya khutbah itu dia menginduk kepada sholat Jumat. Sholat itu yang menjadi induknya. Dia mengikut saja khutbah. Makanya dengan ini pendalilan tidak tepat dengan sunnah Rasul dalam khutbahnya. Yang ketiga, dikatakan bahwa memang demikian ajaran Rasulullah SAW khusus bagi khatib. Khatib tidak disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid, karena itu yang Rasul contohkan. Begitu dia masuk masjid, dan waktu dia masuk masjid adalah waktu adzan, tepat dengan waktu adzan. Imam datang, naik mimbar, adzan, lalu dia khutbah. Sunahnya memang demikian. Bukan kemudian dia masuk masjid, sholat dulu baru ke mimbar. Bukan demikian Rasul mencontohkan. Wa khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali pendalilan itu tidak tepat. Yang ketiga, Rasul SAW ketika masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, yang pertama beliau lakukan adalah tawaf di Ka'bah. Lalu setelah tawaf, sholat dua rakaat. Ini pula dikritik oleh para ulama pendalilannya. Kata mereka, karena Rasulullah SAW memulai tawaf ketika masuk Masjidil Haram. Setelah tawaf, beliau enggak duduk, tetapi sholat dua rakaat di makam Ibrahim alaihi salam. Sehingga pendalilannya tidak seterang itu, tidak senyata itu untuk merontokkan atau menggugurkan wajibnya sholat tahiyatul masjid. Dengan demikian, pendalilan dalil-dalil mereka yang mengatakan sholat tahiyatul masjid wajib itu lebih kuat, lebih nyata, tidak bisa digugurkan, tidak bisa dikritik karena tajam dalilnya dan tajam pendalilannya. Wallahu ta'ala alam, itu terkait hukumnya bahwa taitul masjid wajib. Hadis Abu Qatadah ini menunjukkan pula kepada kita, perhatikan hadis, jika salah satu dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Jika kamu masuk masjid, kapan? Ketika Rasulullah katakan jika kamu masuk masjid, kapan? Kapan saja. Berarti tidak ada waktu larangan bagi yang melakukan tahiyatul masjid. Kapanpun kamu masuk masjid, itu yang Rasul katakan. Sekarang kamu masuk masjid selesai asar, misalnya mau ada kajian di masjid jam 4:30 sore, asar sudah selesai. Itu termasuk waktu larangan memang untuk sholat, tetapi untuk tahiyatul masjid terkecuali. Kenapa? Karena dia umum, sifatnya umum. Rasul katakan jika kamu masuk masjid, kapanpun itu, begitu kamu masuk masjid jangan duduk sampai kamu sholat dua rakaat. Tidak mengenal waktu-waktu larangan. Baik itu selesai fajar, selesai sholat subuh, selesai asar, atau ketika matahari mau tergelincir, ketiganya waktu-waktu terlarang untuk sholat. Untuk tahiyatul masjid tidak mengenal semua waktu larangan itu. Begitu kamu masuk masjid, sholat. Sebagian orang nunggu dan itu tidak tepat, tidak benar. Misalnya dia mendekati zuhur, mungkin masuk masjid jam-jam, sekarang zuhur jam berapa? 11:30 ya? Nah, ini 11:30 atau 25. Kamu masuk masjid sekarang 11:20. Sebagian orang nunggu dengan dalil ini waktu terlarang. Tidak ya akhi. Rasul katakan kamu sekarang masuk masjid, jangan duduk sampai kamu sholat. Maka sholat saja dua rakaat, itu masjid. Jadi kamu boleh duduk menunggu. Karena ini min dawatil asbab, sholat yang ada sebab. Didahulu oleh sebab. Sebabnya ya karena kamu masuk masjid, maka boleh kamu melakukannya kapanpun kamu berada. Demikian pula perkara yang Rasul sebutkan di dalam hadis ini, idza dakhala ahadukumul masjid, jika kamu masuk masjid, ini terkait waktu. Artinya waktu secara umum, mutlak, di waktu kapanpun kamu masuk masjid, maka jangan kamu duduk sebelum kamu sholat dua rakaat. Di dalam riwayat di Muslim, Rasulullah bersabda, la salata ba'da salatil subuh hatta tatlu asyams. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit. La salata ba'da salatil asr hatta taghrib asy-syams. Tidak ada salat seusai asar sampai matahari tenggelam. Ini larangan untuk sholat, larangan untuk sholat apapun. Dengan demikian, la sholata ba'da subuh, la sholata ba'da al-asr, tidak ada sholat seusai subuh sampai terbit matahari, tidak ada sholat seusai asar sampai matahari tenggelam. Ini terkhusus pada waktu, terkhusus pada dua waktu ini. Umum pada setiap sholat apapun. Adapun hadis kita ini, hadis Abu Qatadah tentang tahiyatul masjid, sifatnya umum pada waktu. Umum pada waktu, kapanpun kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat rakaat. Waktunya umum. Yang tadi, waktunya khusus, dipersempit. Yang ini, waktunya diperlebar. Kapanpun kamu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Yang demikian, para ulama usul menyebutkan umum, yang lebih umum itu lebih kuat daripada umum yang kemasukan. Kemasukan dalam artian umumnya gak umum. Misalnya begini, tadi Rasul katakan tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit, tidak ada sholat seusai asar sampai matahari terbenam. Larangan kan? Sekarang kalau kamu belum sholat asar, orang sudah pada pulang dari asar, taruh jam 4:30 sore, kamu baru bangun misalnya. Kamu sholat asar kapan? Sekarang Rasul sudah katakan, gak ada sholat asar setelah sholat asar berjamaah di masjid sampai tenggelamnya matahari. Kamu sekarang baru bangun 4:30 sore. Kapan kamu sholat asar? Ya saat itu wajib kamu lakukan sholat asar. Hatta 4:30 harus kamu lakukan. Berarti umumnya tadi yang Rasul katakan sampai tenggelamnya matahari gak lepas, gak umum secara mutlak. Karena kalau dikatakan umum secara mutlak, kamu pun saat itu gak boleh sholat asar. Karena Rasul katakan sampai tenggelamnya matahari. Tapi karena kamu belum sholat wajib, belum asar, wajib bagi kamu sholat waktu itu. Paham? Berarti keumuman itu terbatasi, dipersempit. Sementara ini gak ada yang menyempitkannya. Jika kamu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, apa yang memperkecualikan? Gak ada. Itu ternyata diperkecualikan seperti orang yang belum sempat sholat fardu. Umum yang gak kemasukan seperti ini, dia tetap mutlak, tetap umum, luas. Lebih kuat sifatnya dibanding umum yang kemasukan. Ada pengecualian-pengecualian di dalamnya, berarti umumnya lemah. Mafhum? Dengan demikian, sholat tahiyatul masjid tidak ada yang membatasi dia, walaupun itu waktu-waktu terlarang. Tetap sholat tahiyatul masjid. Itu yang fuqaha sebutkan. Kalau itu tahiyatul masjid, apakah masuk di dalamnya sholat-sholat lain yang punya sebab selain tahiyatul masjid? Karena tahiyatul masjid tadi sholat yang memiliki sebab-sebabnya karena kalian mau masuk masjid. Tapi apakah dikiaskan sama seperti itu pula sholat yang punya sebab-sebab lain? Misalnya, kamu wudhu 4:30 sore, kamu wudhu di rumah, bersuci, selesai wudhu. Sunnahnya apa orang kalau setelah wudhu? Sholat 2 rakaat. Sunnah sholat setelah wudhu. Ini jam 4:30, waktu terlarang. Tetapi sekarang kamu mau sholat karena ada sebab. Sebabnya karena kamu wudhu, berarti boleh kamu sholat 2 rakaat wudhu di rumahmu, walaupun itu waktu terlarang. Karena kamu ada sebab, sama seperti sebab masuk masjid. Begitu pula sebab-sebab yang lain, misalnya istikharah di waktu itu, misalnya 4:30 tadi, atau misalnya subuh sebelum matahari terbit, kamu sudah harus tentukan pilihan misalnya. Nah, jadi enggak kamu nikah sama bulana, saya tunggu sebelum matahari terbit harus ngasih jawaban misalnya. Atau gampangannya, kamu mau ngontrak apa ruko, toko jalan ini, yang punya ngasih waktu ketemu di masjid setelah sholat subuh, lalu di luar dia katakan, saya tunggu sampai matahari terbit, kalau enggak saya lempar ke orang lain. Kamu ingin istikharah sekarang, ada sebab. Kamu ingin pasrahkan kepada Allah, kalau baik kamu jalani, kalau enggak kamu mau sholat, ada sebab. Tapi waktu-waktu terlarang, boleh kamu sholat secara ketika itu? Boleh, karena ada sebab. Sama seperti masalah tahiyatul masjid. Nah, walhasil itu pembahasan para ulama usul fikih di dalam kaidah-kaidah mereka. Di dalam hadis pula Rasul mengatakan jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Yang Rasul katakan sampai dia sholat 2 rakaat. Kalau orang sholat 2 rakaat tapi bukan tahiyatul masjid, apa terkena larangan hadis ini? Misalnya, kamu datang dari rumah sholat subuh ini sekarang, jet masuk masjid sudah qomat, imam sudah di depan, sedang uruskan, Allahu Akbar. Sholat subuh sekarang imamnya, kamu ikut sholat, Allahu Akbar. Sampai selesai salam, kamu duduk. Apakah kamu melanggar larangan Rasulullah? Tidak. Karena Rasulullah katakan sampai dia sholat 2 rakaat. Sekarang dia sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Walaupun itu sholat fardu, sholat subuh, kamu sudah menjalankan apa yang Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Sekarang dia sudah sholat 2 rakaat. Bukan tahiyatul masjid, tidak masalah. Sholat subuh memang, tetapi dia sudah menjalankan apa yang Rasul katakan. Dia sudah sholat 2 rakaat, maka tidak mengapa dia untuk duduk setelah itu. Sholat 2 rakaat. Gambaran lain, kalau dia sholat 1 rakaat malam misalnya setelah sholat isya 10:00 atau mungkin sebelum subuh, dia ke masjid 3:30 mau sholat witir, Allahu Akbar, 1 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi, duduk, boleh? Dia witir 1 rakaat begitu masuk masjid, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Yang Rasul katakan 2 rakaat. Sekarang dia sholat 1 rakaat. Maka tidak mengenai apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis ini. Demikian pula di dalam hadis menunjukkan menunjukkan seperti tadi di awal sudah kita sebutkan, kalau itu bukan masjid, sifatnya cuma musola, seperti tadi di perkantoran, di bandara atau semisal itu, langsung saja duduk nggak apa-apa karena itu bukan masjid. Masjid makruf, bangunan yang khusus dipakai untuk sholat ini dan diwakafkan dan seterusnya. Demikian pula ketika Rasul katakan jika dia masuk masjid, kalau seseorang memasuki musalla Id, musalla Id, tempat orang menjalankan sholat Id, lapangan, sunahnya sholat lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan. Apakah juga sama dilarang untuk duduk sebelum dia sholat dua rakaat? Jawabannya iya. Terbukti musalla Id, tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha, Rasul katakan apa? Wanita suruh keluar semuanya, ikut sholat. Hatta yang sedang datang bulan, suruh keluar, suruh ikut untuk menyaksikan kebahagiaan kaum muslimin. Tetapi di akhir Rasul katakan liya'tazilna al-huyyat wal-nufasa al-musalla, yang sedang haid, yang sedang nifas, untuk menjauh dari tempat sholat. Ikut keluar, tapi misalnya ini lapangan semasjid ini, yang sedang haid di sisi sana, agak menjauh sedikit. Berarti hukumnya tempat sholat ini sama seperti masjid, karena wanita haid tidak boleh duduk di masjid, wanita nifas tidak boleh duduk di masjid. Rasul samakan tempat sholat itu pun demikian. Dengan ini berarti tempat sholat itu pun tidak boleh kamu duduk sebelum kamu sholat dua rakaat. Dan ini banyak dilalaikan oleh orang. Banyak dilalaikan oleh orang. Mau sholat Id, mau sholat lebaran, begitu dia datang, grecek, duduk sudah. Sambil takbiran. Takbirannya labas. Tapi kemudian duduknya ini menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Yang sunnah, kamu sholat dulu dua rakaat, baru setelah itu kamu duduk. Nah, terakhir mungkin ini menunjukkan agungnya masjid, mulianya masjid, dimuliakan sedemikian rupa hingga kita dilarang untuk duduk sebelum kita menghormatinya, sholat untuk Allah dua rakaat, menunjukkan keagungan nilai masjid. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.